Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi juara suci tuh gue gak sekedar buat ngincer duitnya aja ya. Mobilnya juga. Ya kalau duit dari awal gue udah bilang lah buat umrohin mak gue gitu. Kalau gue dapat mobil lumayan, gue bisa bikin Kiki Challenge. Tak gue bikin Kiki Challenge sepanjang jalur Pantura tuh. Kiki gitu, sampai ke Bumen hitungannya mudik gue. Tadi Arif doain gue, Rip. Makasih banget doa lu, Rip. Gue gak bakal lupa sama jasa lu. Ntar gue bikinin stiker family ya, lu supir gue. Ya jadi juara tuh emang beneran. Ini jadi ajang pembuktian gue buat orang-orang yang suka ngeremehin gue gitu. Ya tetangga-tangga gue itu gitu. Gue tiap sore nih mau berangkat open mic lewat gang, nunduk gue. Misi bu, mana pon? Latihan bu, latihan mulu gak lucu-lucu katanya. Makanya nih gue udah niatin nih kalau misalnya gue juara, gue pulang lewat gang ngedongak gue. Tempat sampah gue tendang-tendangin. Pintu gue gedor-gedorin. Kalau bukan pintu gue tuh, gue pulang nih juara satu. Iya gue pernah tuh gue juara satu, waktu itu juara mahal lucu. Gue dapet duit 10 juta. Duitnya gak penting. Yang penting buat gue styrofoam-styrofoamannya tuh. Yang gede tuh, itu gue bawa pulang naik motor. Sampai rumah gue taruh di rumah gue nih. Gue taruh yang di tempat kalau pintu gue kebuka kelihatan tetangga. Semenjak ada itu pintu gue gak pernah ditutup. Keganjel soalnya. Di Suci 8 ini kan hadiahnya mobil ya kan. Itu biasanya ada tuh styrofoaman-styrofoaman kunci yang gede kan. Itu udah pasti gue bawa pulang udah. Udah pasti gue bawa pulang. Biar tetangga gue mikir, gak mikir kalau gue dapat mobil kredit gitu. Biar tetangga gue tahu gue dapat mobil hadiah gitu, gak kredit buat nge-grab. 5 tahun nganggur akhirnya nge-grab juga lho pon. Biar dia gak mikir gitu gitu. Styrofoam kalau perlu gue jadiin kalung, gue kemana-mana gue gantungin. Gak cuma gue, mak gue dari 5 besar, mak gue udah nanyain gitu, mobil kapan bang? Ya, aminin aja mak. Ya, mak gue bilang, ntar pon kalau mobilnya udah datang pas belok ke rumah, setel musik gede-gede gitu. Ya ilah mak. Iya mak, ntar setel musik, musik Nisa Sabian. Ya perjalanan gue jadi juara nih gak gampang lah. Gue harus ngalahin Arif Brata, Bang Bintang BT, yang udah gue anggap kayak saudara gue sendiri gitu. Di final malah ketemu Oki. Oki boro-boro gue anggap saudara, temen juga enggak. Dari awal yang diprediksi ke final kan kalau gak gue, Bintang BT, Arif Brata, ya kan? Diprediksi sama orang-orang gitu. Kalau final diantara kita bertiga nih keren gitu, laga final udah kayak big match gitu. Ini gue lawan Oki laga final kayak laga amal. Kalau laga amal ya pasti gue yang menang, gue anak yatim. Oki bisa sampai ke final nih cuma modal public speaking, serius dah. Materi kagak pernah jelas gitu. Kira lu modal public speaking lu komika apa MC Ramayana. Dia gak cuma jago nipu temen, dia nipu peserta juga gitu. Tiap karantina nih materi belum siap, pas tampil baik-baik aja gitu. Ini dia Oki nih kayak anak SD yang kalau ditanya, lo udah ulangan belajar buat. Lo udah belajar belum buat ulangan gitu. Belum, tapi pas ulangan kelar duluan. Oki kayak gitu tuh. Ki, lo kalau penuh tipu muslihat jangan ikut suci Ki, ikut rumah Uye. Uye kuye. Banyak orang yang kaget Oki bisa sampai final ya kan. Kalau gue mah kaget Oki bisa stand up. Bisa stand up lu Ki. Gue kira kiper cadangan ketiga keahliannya cuma duduk lama doang. Ya abis ini nih gue bakal bikin tour gue sama Bang Bintang sama Arif Brata. Oki gak gue ajak. Abis Oki ntar bukan bikin materi malah sibuk nyepikin cewek lagi. Terus gue... Abis juara kan, gue tuh menurut gue ya jadi juara tuh harus punya mental juara gitu. Gue dari awal di stand up pernah juara mahal lucu, gue udah pasti punya mental juara ya kan. Oki, dari awal di stand up baru. Dulu kiper cadangan ketiga, boro-boro punya mental juara, main juga enggak. Ya kan? Makanya di final ini bagus banget nih Ki, buat kita berdua nih. Gue juaranya, lo dapat pengalaman mainnya. Ya jadi juara juga harus punya attitude yang bagus gitu. Gak mungkin kan kayak Oki, tukang nyepikin cewek gitu. Kan udah kayak anak STM baru lulus, gak bisa lihat cewek dikit gitu. Gue kalau udah pastilah kompas, pasti juaranya gue gitu, milih yang attitude-nya baik gitu. Belajar dari kesalahan tahun lalu, Ridwan Remin. Lagi Ridwan Remin ada-ada aja diajak Bang Panji nolak. Gue kalau diajak Bang Panji jadi opener mau, gue kemana aja mau gitu Bang Panji. Pon, iya bang ikut bang. ikut. Kemana aja ikut, kata Bang Panji. Enggak pon, gue cuma mau nyukur, tetap bang ikut. Gak apa-apa kan. Abis gue takutnya kalau misalnya banyak yang kayak Remin nih, ntar Bang Panji gak mau lagi kan ngajak opener dari peserta suci ya kan. Ntar Bang Panji nyari opener dari peserta mana, peserta karma. Masa peserta karma, udah show bagus-bagus keliling dunia nih. Show di Amsterdam, special show Panji Pragiwaksono dibuka oleh cerita orang di Setubuya Majin. Bapak-bapak, selamat malam. Sekali lagi tepuk tangan buat Popon Carol. Luar biasa. Silakan komentar dari calon tong. Pon. Iya, Cak. Beda dengan yang pertama tadi ya? Temanya. Iya. Gimana tadi sih? Tadi kan kemerdekaan ini juara. Kan gak mungkin dong temanya sama dua kali. Nanti performance-nya ngulang dong. Terus emang saya tadi ngomong salah. Benar. Ya, betul. Kenapa? Gak apa-apa. Sorry. Sorry. Terusin. Pon. Ya, calon tong. Beda tema, beda gaya, tapi kamu tetap provokator ya, menyerang persaing. Buat saya ini kompetisi yang bebas, sah-sah saja ada mau menyerang seperti itu. Cuma tadi saya lihat, apa tadi kamu kayak ada kayak bingung di agak akhir, kenapa tadi? Oh, ada yang miss? Agak lupa abis itu materinya apa. Tapi ingat lagi atau itu? Ingat lagi. Kayak aku kamu. Kok kayak kamu? Gimana dong? Gimana dong? Tadi, penting apa tadi? Oh, cepat lupa tapi lebih cepat ingat ya? Namamu siapa, Ji? Ya, itu. Lupa tapi cepat ingat. Cepat ingat. Iya, bagus. Itu penting. Tapi menurut aku, lebih bagus yang pertama tadi. Iya, Cak. Kamu merasakan juga kan? Iya. Justru kamu membuka peluang kita semakin punya kesempatan lagi untuk menentukan siapa yang juara. Karena kalau kamu ini bagus, semua sudah yakin pasti kamu yang juara, termasuk kamu. Tapi sekarang kita tidak tahu sebelum melihat penampilan Oki. Iya. Kalau penampilan Oki maksimal, ini ancaman buat kamu. Very good job. Terima kasih, calon tong. Alhamdulillah. Pak De Indro, silakan. Oke, Popon. Iya, Pak De. Nah, aku sih cuma mau nanya, itu sesuai dengan tulisan kamu ya? Sesuai semua. Roasting Oki juga sama. Iya. Enggak, pertanyaanku kenapa di awal kamu roasting, sekarang ini roasting juga. Walaupun temanya sebetulnya tema di juara, yang satu lagi ini. Kayak gitu, enggak. Artinya gini, kemampuanmu roasting kamu udah tunjukin di depan. Kenapa kamu memilih juga di belakang roasting juga? Karena aku ngeliat jadi semuanya roasting semua gitu. Gitu, jadi buat aku, mempertanyakan sebetulnya strategi kamu. Kelihatan jadi emosional. Oleh karena itu ada lupa. Yeah. Gitu. Ya itu aja sih sebetulnya. Karena memang gak bisa dipungkiri bahwa kamu tadi keren banget. Bos, sekarang ya ada kendala banyak lah kayak gitu. Yeah. Oke? Okay? Yeah. Oke, keren. Makasih Pak Dindro. Berikutnya silakan Bang Panji untuk... Ya, kita bikin singkat aja. Memang itu tadi adalah penampilan paling misterius dari seorang Popon di sebuah grand final. Karena Popon dikenal sebagai orang yang tenang, gak ganggu, gak goyang. Tapi tadi tampak goyang memang. Cuman satu yang bisa dipakai untuk menjelaskan, emang grogi aja tadi. Belibet, terus udah gitu belibetnya gak dibecandain, terus udah gitu lupa setnya, ke belakang punchline-nya gak gitu kena, nambah tekanan, sehingga pengen buru-buru nutup. Ya menurut gue terima kasih membuat kompetisi ini seru, mari kita lihat setelah ini kayak apa performance-nya. Thank you. Terima kasih Mas Panji. Halo teman-teman, saya Popon. Jangan lupa nonton YouTube-nya Kompas TV. Like, subscribe, and comment sebanyak-banyaknya. Let's make love.